Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mempelajari definisi dari asyirik dan juga telah kita ketahui bahwa syirik merupakan a'zamudz dzunub, dosa yang paling besar, dosa yang paling besar. Dan beberapa alasan atau sebab yang menjadikan bahwa syirik tersebut menjadi dosa yang paling besar. Kita telah sampai pada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa maksud dari penciptaan alam semesta ini adalah supaya makhluk ini mengenal Allah, nama-nama dan sifatnya, dan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu supaya mereka mentauhidkan Allah, dan inilah yang dinamakan al-adl, al-qist, yang mana dengannya lah bumi dan langit ini berdiri dan tegak. Barakallahu fikum. Wa huwa ibadatullahi wahdah, yaitu peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyaquman nasu bil qist wa huwa al-adl wa min a'zamil qist at-tauhid wa huwa ra'sul adli wa qawamuhu. Kemudian Allah mengkhabarkan di dalam surat Al-Hadid, yaitu laqad arsalna rusulana, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayinat, penjelasan, dan kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan timbangan supaya manusia bisa tegak dengan keadilan, supaya manusia bisa berdiri dengan keadilan. Maka kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya, dan Allah menurunkan bersama rasul-rasul tersebut Al-Kitab. Gunanya apa? Fungsinya apa? Diutusnya para rasul, diturunkannya Al-Kitab kepada para rasul tersebut, supaya manusia bisa hidup dengan al-qist, dengan keadilan. Wa huwa al-adl wa min a'zamil qist, dan yang paling besar, keadilan yang paling besar adalah at-tauhid. Wa huwa ra'sul adli wa qawamuhu, dan at-tauhid ini adalah puncak keadilan dan penegak dari keadilan tersebut. Sehingga apabila barakallahu fikum tauhid ini tidak terrealisasi dan tidak terlaksana, barakallahu fikum, maka keadilan tidak akan tegak di muka bumi. Karena tauhid adalah rasul adil, kepala dari keadilan, dan bahkan sebagai penegak dari keadilan tersebut. Wa inna syirka dzulmun kama qala ta'ala inna syirka dzulmun adzim, dan bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kesyirikan tersebut adalah kezaliman yang besar. Fasyirku adlamu zulmi, syirik merupakan kezaliman yang paling zalim. Wa tauhidu a'dalul adli, dan tauhid adalah keadilan yang paling adil. Famakana asyaddu munafatan lihadzal maqsud fahuwa akbarul kabair, maka ketika ada suatu perkara yang menjadi perkara yang paling besar yang bisa menentang maksud ini, yaitu at-tauhid, maksud dari atau tujuan dari penciptaan alam semesta. Ketika ada suatu perkara yang bisa menentang dan bisa menafikan atau bisa menjadikan maksud peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlaksana, penciptaan alam semesta ini tidak terlaksana maksudnya, barakallahu fikum, maka yang menjadikan atau yang menafikan perkara tersebut, yang menafikan tauhid tersebut, merupakan akbarul kabair, dosa yang paling besar. Ini sisi pendalilan yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, barakallahu fikum, yang mana di sini beliau menjelaskan bahwa syirik merupakan akbarul kabair. Kenapa demikian? Karena kesyirikan tersebut bisa menafikan dan bisa mentiadakan maksud diciptakannya alam semesta, yaitu maksud diciptakannya alam semesta adalah tauhid. Ketika ada yang bisa menentang tauhid dan mentiadakannya, yang mana tauhid tersebut adalah ra'sul adl wa qawamuhu, kepala dari keadilan dan bahkan sebagai pendiri dari keadilan, tonggak dari keadilan, barakallahu fikum, maka perkara yang bisa menafikan tauhid tersebut adalah akbarul kabair, dosa yang paling besar. Ila an qala, sampai Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, falamma kana syirku munafiyan bizzati li hadzal maqsud kana akbarul kabair 'alal itlaq. Dan ketika syirik bisa menafikan secara langsung maksud dari penciptaan langit dan bumi, maka syirik itu adalah akbarul kabair 'alal itlaq, secara mutlak, barakallahu fikum, syirik itu adalah akbarul kabair. Wa harramallahu al-jannata 'ala kulli musyrik, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atas setiap orang-orang musyrik. Wa abaha damahu wa malahu wa ahlahu li ahli tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan darah dan hartanya dan keluarga-keluarganya untuk ditawan untuk ahli tauhid, untuk para muwahhidun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkannya, maka akan terjaga darah dan hartanya, sebagaimana hadis yang sudah sering kita sampaikan. Wa an yattakhiduhum abidan lahum kama tarakul qiyam bi'ubudiyatihi. Dan al-muwahhidun boleh menjadikan mereka sebagai budak-budak ketika mereka meninggalkan perbudakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum, memberikan hukuman kepada al-musyrikun, barakallahu fikum, menjadikan mereka sebagai budak-budak bagi manusia, bagi al-muwahhidun. Wa aballahu subhanahu an yakbala li musyrikin amalan aw yakbala fihi syafa'atan, dan Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menerima amalan dari setiap musyrik, setiap pelaku syirik, dan Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menerima syafaat bagi orang-orang musyrik. Karena syafaat tersebut, Allah Subhanahu wa taala, syafaat tersebut dipersyaratkan yaitu adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala terhadap asy-syafi', terhadap orang yang memberikan syafaat, dan juga terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Kedua belah pihak harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, asy-syafi' wal masyfu' fihi, barakallahu fikum. Maka di antara syarat untuk mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala terhadap syafaat tersebut harus adanya tauhid. Dia harus berlepas diri dari perbuatan syirik. Aw yastajiba lahu fil akhirati da'watan, atau Allah subhanahu wa ta'ala enggan dan tidak mau untuk menerima doa dia di akhirat. Au yakbala fihi fiha lahu fiha raja'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala enggan dan tidak mau untuk menerima, barakallahu fikum, harapan dari mereka. Fa innal musyrik ajhalul jahilina billah. Dikarenakan orang-orang musyrik adalah manusia yang paling jahil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu ja'ala lahu min khalqihi niddan. Kenapa mereka dikatakan ajhalul jahilin? Sejahil-jahilnya orang jahil. Kenapa mereka dikatakan demikian? Dikarenakan mereka menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan dari makhluknya. Mereka menjadikan dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan bagi Allah azza wa jal. Wadhalika ghayatul jahli kama annahu ghayatul zulmi minhu. Dan ini merupakan puncak dari kejahilan dan juga puncak dari kezaliman darinya, dari seseorang yang musyrik tadi. Wa in kana al musyrik fil waqi' lam yadhlim rabbahu wa innama zalama nafsahu. Walaupun orang musyrik tadi pada dasarnya dia tidak akan bisa menzalimi Allah Rabbnya, tidaklah mereka itu bisa berbuat zalim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja mereka berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa ma zalamahumullahu walakin zalamu anfusahum. Mereka tidaklah menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian sebab yang ketujuh yang menjadikan syirik tersebut merupakan dosa yang paling besar, kata Asy-Syaikh, anna syirka tanaqqusun wa'ibun nazaha ar-rabbu subhanahu nafsahu anhuma. Bahwasanya syirik itu adalah tanaqqusun, merupakan sebuah kekurangan dan aib, sebuah aib. Nazzaha ar-rabbu subhanahu nafsahu anhuma, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan dirinya dari dua perkara ini. Allah membersihkan dirinya dari segala kekurangan. Allah telah membersihkan dirinya dari segala aib, celah. Barakallahu fikum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatul kamal. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang mulia dan sifat yang sempurna. Barakallahu fikum. Sehingga segala kekurangan dan segala aib, maka itu merupakan suatu perkara yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman asyraka billahi faqad adbata lillahi ma nazzaha nafsahu anhu. Maka barang siapa yang melakukan kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah menetapkan sesuatu yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menetapkan sebuah kekurangan, sebuah aib, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari setiap kekurangan dan aib yang ada pada dirinya. Wa hadza ghayatul muhaddati lillahi ta'ala. Dan ini merupakan sebuah bentuk penentangan yang paling besar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayatul mu'anadah wal masyaqqati lillah. Dan sebagai sikap dari bentuk perlawanan yang paling besar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dari apa yang telah kita sebutkan, dari sebab-sebab yang menjadikan bahwasanya tauhid merupakan akbarul kabair, asyirik merupakan akbarul kabair, syirik merupakan dosa yang paling besar, menjadikan diri kita ini sangat khawatir dan harus khawatir terhadap syirik. Barakallahu fikum. Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam salah satu doanya, Barakallahu fikum. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya lakukan dalam keadaan saya tahu, dan saya berlindung kepadamu dari kesyirikan, dan saya meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang saya lakukan dalam keadaan saya tidak sadar, dalam keadaan saya tidak tahu. Ini salah satu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau itu sangat khawatir dan takut untuk terjatuh pada perbuatan syirik, padahal beliau adalah seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang terbaik, rasul yang paling mulia, bahkan pimpinan para rasul mengucapkan doa yang seperti ini. Sehingga oleh karena itu kita tidak boleh menganggap kesyirikan tersebut adalah perkara yang sepele, yang dengan mudah bagi kita untuk menghindarkannya. Lah, kita harus berupaya di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan. Salah satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami beribadah, atau kepada Engkaulah kami mentauhidkan, dan kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Kenapa al-isti'anah disebutkan setelah al-ibadah di dalam ayat ini? Meminta pertolongan kepada Allah disebutkan setelah beribadah kepada Allah, dikarenakan padahal al-isti'anah, meminta pertolongan, itu bagian dari perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa di dalam ayat ini terdapat sebuah rahasia yang sangat besar, pelajaran yang sangat penting, yaitu di dalam setiap ibadah yang kita laksanakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita butuh pertolongan dari Allah. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak membantu, tidak menolong kita di dalam beribadah kepadanya, maka ibadah tersebut tidak akan terlaksana. Sehingga penting dan harus bagi kita untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara permintaan tolong yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah ayat, Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah di dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah saya dan anak-anak saya dari peribadatan kepada al-asnam, jauhkanlah saya dan keturunan saya dari peribadatan kepada al-asnam. Barakallahu fikum. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah karena beliau merasa tidak aman dari perbuatan syirik, khawatir untuk terjatuh di dalam perbuatan syirik. Maka dikatakan oleh para ulama, nam, faman ya'man idla ya'man Ibrahim alaihissalam, siapakah yang akan merasa dirinya itu aman dari perbuatan syirik setelah Nabi Ibrahim itu tidak merasa aman, sehingga beliau berdoa kepada Allah perlindungan dari perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Maka dari sini ikhwani fiddin, wajib bagi kita untuk takut terhadap diri kita untuk terjatuh di dalam perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Bahkan begitu pula para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para sahabat mencontohkan mereka takut dan khawatir dari perbuatan nifaq, padahal mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dibenarkan keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan bahkan dijadikan syarat dari benarnya iman seseorang dengan mengikuti imannya para sahabat. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andai kata mereka beriman seperti iman engkau wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Namun walaupun demikian, diriwayatkan dari salah seorang rawi yang bernama Ibnu Abi Mulaika, dia mengatakan seorang tabi'in, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Saya telah mendapati 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu mengkhawatirkan atau takut terhadap perbuatan nifak yang terjadi pada diri mereka. Barakallahu fikum. Bahkan Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini adalah sahibus sir, sahabat yang membawa rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan beliau ini adalah sahibus sirri Rasulillah? Karena ada beberapa nama munafik, orang-orang munafik yang disampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman, yang mana Rasul tidak menyampaikan nama-nama tersebut kepada sahabat-sahabat yang lain. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, alan munafik. Nama-nama tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah bin Yaman dan tidak disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga beliau dikenal dengan sahibus sir. Maka Umar bin Khattab khawatir jangan sampai nama beliau, nama Umar disebutkan oleh Rasulullah sebagai salah seorang munafik, disebutkan terhadap Hudzaifah bin Yaman. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, ansyuduka Allah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aman samma minal munafikin. Saya meminta kepadamu, apakah Rasul menyebutkan nama saya kepadamu termasuk di antara nama-nama yang digolongkan oleh Rasul dari deretan orang-orang munafikin? Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, la wala uzakki ba'daka ahadan. Tidak wahai Umar, dan setelah ini saya tidak akan memberikan tazkiyah kepada seorang pun setelahmu. Barakallahu fikum. Fa ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu, segala sesuatu dari perbuatan syirik dan hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada perbuatan syirik, maka kita harus mengkhawatirkannya dan kita harus takut kepadanya, dan kita melakukan langkah-langkah barakallahu fikum yang mana dengan langkah-langkah tersebut kita bisa terhindar dan terjauhkan dari perbuatan syirik. Salah satunya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh barakallahu fikum Ibrahim Khalilur Rahman, begitu pula Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, yaitu memohon doa, memohon permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ahlul batil, ahl al-musyrikun, dari kalangan al-musyrikin barakallahu fikum, selalu berupaya untuk membenarkan segala perbuatan-perbuatan mereka, yaitu perbuatan-perbuatan syirik yang mereka lakukan. Dan banyak dari mereka atau bahkan semua mereka itu tidak sadar barakallahu fikum bahwa mereka telah terjatuh di dalam perbuatan syirik. Sehingga untuk dalam rangka pembenaran-pembenaran dari sikap-sikap mereka ini, mereka melakukan atau memunculkan syubhat-syubhat. Akan tetapi segala syubhat ahlul batil yang tersebutkan, segala syubhat yang mereka keluarkan, maka niscaya akan datang penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka tidaklah mendatangkan kepadamu sebuah permisalan atau sebuah syubhat kecuali kami akan mendatangkan kepadamu sebuah kebenaran dan penjelasan yang lebih baik, bantahan yang lebih baik. daripada syubhat yang mereka keluarkan. Ini adalah sunnatullah barakallahu fikum. Manusia yang paling mengerti tentang al-haq adalah manusia yang paling mengerti akan lawannya, akan kebatilan, akan lawan dari al-haq tersebut, yaitu berupa kebatilan. Seketika seseorang mengenal tinggi pengetahuan dia tentang kebatilan ahlul batil dan syubhat-syubhat ahlul batil, maka semakin tinggi pula pengetahuan dia terhadap al-haq. Maka ikhwani fiddin, maka penting bagi kita untuk mengetahui syubhat-syubhat mereka, terkhusus al-musyrikun di dalam perbuatan mereka, di dalam melakukan pembenaran-pembenaran dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan atau menulis sebuah kitab yang sering kita dengar, yaitu berjudul Kasyfus Syubhat. Di sana beliau menyebutkan syubhat-syubhat yang dilontarkan al-musyrikun, dan beliau menjawab dengan jawaban yang sangat tegas, jami' dan mani', lengkap tanpa kekurangan, sehingga tidak ada celah untuk meruntuhkan hujjah barakallahu fikum yang beliau sebutkan. Di antara syubhat-syubhat yang disebutkan oleh orang-orang musyrikun yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah syubhat, yaitu ucapan mereka yang mana syubhat ini adalah syubhat yang terus ada dari zaman dulu sampai sekarang, dan bahkan pada setiap umat syubhat ini ada. Barakallahu fikum. Yaitu al-ihtijaj bima kana 'alaihi al-aba wal ajdad. Mereka berdalilkan dan berhujjah dengan bapak-bapak mereka atau leluhur mereka. Berdalilkan dan berhujjah bahwa ini adalah sebuah tradisi yang sudah berjalan pada kurun waktu yang lama. Ini merupakan sebuah ajaran dan amalan yang sudah terbiasa dilakukan oleh orang-orang tua mereka. Barakallahu fikum. Kalau seandainya naam ini merupakan sebuah kebatilan kata mereka, maka niscaya bapak-bapak kami tidak akan mengikutinya dan tidak akan melakukannya. Syubhat seperti ini ada pada setiap umat, baik umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW ataupun golongan-golongan yang ada setelah masa Nabi Muhammad SAW. Syubhatnya sama, dan di setiap generasi sama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang syubhat ini, atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Apakah mereka itu saling berwasiat? Apakah setiap musnah sebuah generasi, mereka generasi tersebut sebelumnya telah mewasiatkan kepada generasi setelahnya? Nah, seakan-akan demikian. Padahal tidak. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah membantah syubhat ini. Walaupun pada dasarnya syubhat ini ikhwani fiddin adalah syubhat dari orang-orang yang tidak sanggup untuk menegakkan hujjah. Nah, tidak sanggup untuk menegakkan argumen, sehingga mereka beralih dengan syubhat seperti ini atau argumen seperti ini. Syubhat yang barakallahu fikum tidak pantas untuk disebutkan di dalam forum diskusi. Namun walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bantahannya di dalam banyak ayat, diantaranya adalah qala walau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi aba'akum. Barakallahu fikum. Rasul tersebut berkata, kalau seandainya saya datangkan kepada kalian sesuatu yang lebih, suatu yang lebih benar dari apa yang kalian dapati dari bapak-bapak kalian, apakah kalian akan mengikutinya? Nah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Bahkan walaupun kalau seandainya bapak kalian itu, bapak mereka itu, la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, tidak mengetahui sedikit pun, tidak berilmu sedikit pun, dan tidak mendapatkan hidayah. Qala walau kana abauhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan bahwa tolak ukur dalam hal ini bukanlah apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kita, akan tetapi adalah al-ilmu, al-hujjah, al-bayyinah, al-hidayah. Bukan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kita, akan tetapi apa yang dibawa oleh Rasul. Bapak-bapak tersebut boleh untuk kita ikuti, pendahulu-pendahulu kita boleh untuk kita ikuti, kalau seandainya mereka berada di atas al-hidayah. Sehingga seperti yang disebutkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam di dalam surat Yusuf 6, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dan saya mengikuti ajaran bapak-bapak saya, agama dari bapak-bapak saya, Ibrahim dan Ishaq dan Nabiullah Yaqub alaihi salam, dan kami sedikit pun tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman dan keimanan mereka itu diikuti oleh barakallahu fikum keturunan-keturunan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, maka kami akan pertemukan mereka dan kumpulkan mereka bersama dengan keturunan-keturunan mereka, yakni di dalam al-jannah. Barakallahu fikum. Fal iktida bil aba, mengikuti orang tua, mengikuti leluhur atau bapak-bapak kita, dipersyaratkan bahwa kalau seandainya bapak-bapak kita itu berada di atas al-haq. Barakallahu fikum. Kemudian di antara syubhat 6 yang disebutkan oleh al-musyrikun di dalam melakukan pembenaran dari perbuatan syirik yang mereka lakukan, bahwa, dan ini sering disebutkan oleh al-kuburiyun, orang-orang yang suka berkunjung kepada kuburan-kuburan dan berdoa di sisi kuburan tersebut dan menganggap doa di sisi kuburan tersebut adalah afdol, lebih utama dan lebih didengar dan dijawab oleh Allah, sehingga mereka melakukan safar-safar yang jauh, syaddur rihal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dilakukan, mereka lakukan dalam rangka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iyadzan billah. Mereka mengatakan anna mujarradan nutqi bila ilaha illallah yakfi lidukhulil jannah walau fa'ala al-insanu ma fa'al. Bahwa sebatas seseorang mengucapkan la ilaha illallah itu, naam, dia sudah dikatakan sebagai seorang muslim dan mukmin dan akan masuk jannah, walaupun dia melakukan apa saja yang dia lakukan. Nah, selama dia masih mengucapkan la ilaha illallah, apa saja yang dia lakukan, baik dia melakukan ibadah di kuburan, melakukan sesembelihan atau nazar di kuburan, barakallahu fikum, maka dia itu adalah seorang mukmin, karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan akan masuk jannah. Nah, walaupun dia melakukan apa saja. Dan seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa untuk dikafirkan. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan dalil-dalil. Di antaranya adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah adalah akan masuk surga. Atau dalil-dalil yang di situ disebutkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum. Maka jawaban dari syubhat ini, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tersebut, yaitu setiap orang yang mengucapkan syahadah maka akan diharamkan bagi dia an-nar. Barakallahu fikum. Hadis-hadis tersebut itu ada penjelasannya dan ditafsirkan dan dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lain. Barakallahu fikum. Yaitu penjelasannya adalah harus bagi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meyakini yang pertama maknanya, meyakini maknanya yang pertama, dan mengamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut, dari ucapan tersebut. dan dia harus menjauhi pembatal-pembatal dari ucapan-ucapan tersebut. Perkara-perkara yang bisa barakallahu fikum menjadikan ucapan tersebut tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Nah, banyak sekali dalil-dalil, di antaranya adalah hadis Itsban Ibnu Malik radhiyallahu anhu, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mana dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam mengucapkan kalimat tersebut. Yakni dia harus ikhlas. Naam, harus diyakini dari hatinya ketika mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Bukan hanya sebatas at-talaffuz bil lisan. Walaupun dia menyebutkannya 1000 kali dalam sehari, sementara dia masih melakukan hal-hal yang bisa membatalkan la ilaha illallah tersebut, maka kalimat yang dia ucapkan la ilaha illallah tidak akan mendatangkan manfaat bagi dia. Fal munafiqun yaquluna la ilaha illallah. Orang-orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanu fiddarkil asfali minan nar, berada di kerak api neraka yang paling dalam. Sehingga syahadat mereka tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Kenapa demikian? Karena mereka tidak meyakini akan kalimat la ilaha illallah tersebut. Barakallahu fikum. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'alallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap segala peribadatan yang diibadahi kepada selain Allah, maka diharamkan darah dan harta mereka dan hisab mereka. Barakallahu fikum. Naam, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam hadis ini, penjagaan berupa darah dan harta mereka dipersyaratkan ada 2 syarat. Yang pertama, qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah, dan kufur terhadap segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia harus menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat tersebut tidak akan bermanfaat kecuali apabila dia menjauhi segala pembatal-pembatal dari ucapan tersebut. Perkara-perkara yang bisa menjadikan dia kafir. Barakallahu fikum. Yakni perbuatan-perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan makna dari la ilaha illallah, yang mana maksud dari la ilaha illallah tersebut bukan hanya sebatas dengan kita melafadzkannya saja. Di sana ada syarat-syarat dan pembatal-pembatal yang harus kita jauhi dan harus kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Kemudian di antara syubhat mereka, barakallahu fikum, yang mereka sebutkan, yaitu dalam permasalahan syafaat, mereka mengatakan nahnu la nuridu minal awliya wassalihin qada'ul hajat min dunillah. Kami tidak mengharapkan dari para wali dan orang-orang soleh yang dikubur tadi supaya mereka memenuhi hajat-hajat kami, supaya mereka menjawab permohonan-permohonan kami. Nah, akan tetapi kami mengharapkan supaya mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah, memberikan pertolongan kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan dan supaya dikeluarkan dari an-nar. Barakallahu fikum. Sehingga mereka, orang-orang wali dan para orang-orang soleh tadi, hanya sebatas wasilah dan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah ahlu shalah wa makanatun indallah. Karena mereka ini adalah orang-orang baik yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memenuhi hajat-hajat kami dengan kedudukan-kedudukan para wali dan orang-orang soleh tadi. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setinggi apapun kedudukan seseorang, nam, setinggi apapun atau sebanyak apapun amalan seseorang, maka kedudukan atau amalan tersebut hanya bisa mendatangkan bagi pemilik dan pelakunya, tidak akan mendatangkan manfaat dan tidak akan mendatangkan manfaat, barakallahu fikum, kepada orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang pun kecuali apa yang telah dia usahakan. Dia hanya mendapatkan balasan dari setiap apa yang dia usahakan. Barakallahu fikum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan orang-orang untuk berdoa kepadanya, hamba-hambanya berdoa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, beribadahlah kalian kepadaku, maka saya akan menjawab permohonan kalian. Barakallahu fikum. Dan apa yang mereka subhatkan, huwa nafsu maqalahul musyrikun fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka ucapkan, nam, itu adalah ucapan yang sama dengan orang-orang musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga syubhat ini terulang dan bahkan syubhat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena ilmu sudah tipis dan kebodohan merajalela di tengah-tengah mereka, nah, mereka tidak sadar bahwa syubhat mereka itu sama dengan syubhatnya orang-orang musyrikun. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala begitu pula rasulnya tidak membenarkan alasan mereka. Nah, sehingga terjadilah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lain. Barakallahu fikum. Semua ini adalah salah satu sebabnya, yaitu mereka mengharapkan syafaat dari orang-orang soleh, nam, atau bertawassul terhadap orang-orang soleh ketika memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan bahwa mereka-mereka itu, orang-orang soleh itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhi kita semua dari segala bentuk perbuatan syirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.